selalu ku rindu dirimu. Bukanlah yang dulu, tak pernah ku melupakanmu. Diriku yang mencintaimu, semoga selalu bahagia hidupku. Dirimu bukanlah untukku. Ada cinta.